تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian di antara ayat juga yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah At-Taubah ayat 117. Laqad tawallahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uuhu fi sa'atil usra min ba'di ma kana yazidu qulubu qareebin minhum thumma taaba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Iya. Sungguh Allah telah memberi taubat. Dapat taubat Allah. Ini berdasarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taubat kepada siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dapat taubat Allah. Sungguh Allah telah memberikan taubat. Sudah menerima taubat dari Nabi, kaum muhajirin, kaum al-ansar, alladzina tabi'uuhu fi sa'atil usra, yang mereka ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa sulit. Kita ini tidak hadir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini. Kita tidak ikut membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kaum musyrikin. Kita tidak menghadiri bagaimana keletihan-keletihan para sahabat, jihad mereka, perjuangan mereka menegakkan agama. Mereka ini sudah dipastikan sebagai orang yang mengikuti Nabi di saat sulit. Setelah habis golongan dari mereka hampir berpaling, saking dahsyat ujian dan cobaan, hampir saja hati itu berpaling. Ya. Tapi Allah teguhkan. Dan mereka yang berpaling ini, Allah sudah berikan tobat untuk mereka. Dan Allah tegaskan bahwa Allah itu terhadap para sahabat, terhadap Nabi dan para sahabat adalah Ra'ufur Rahim, sangat kuasa lagi, sangat penyayang. Bagaimana dari ayat-ayat yang tegas tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin tobat untuk mereka